aku sayang padamu, seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku usap rambutmu, permata hatiku. Setiap malam tiba, engkau dalam pelukanku. Permata hatiku.